السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allahu tabaraka wa ta'ala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan ringkas atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan kitabun nikah, di pertemuan yang lalu kita sudah membacakan beberapa hal tentang al-khitbah atau lamaran. Maka di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan terkait dengan perkataan muallif rahimahullahu taala, walin nikahi arkanun. Nikah itu memiliki rukun-rukun. Al-awwal, rukun yang pertama adalah as-sighah as-sarihah, yaitu adanya sighah yang sarihah, yang jelas. Ya, ada sighat namanya, ada ucapannya, baik ucapan dari wali ataupun ucapan dari suami, calon suami, yang biasa kita sebut dengan ijab dan qabul, ya, al-ijabu wal qabul. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wa hiya al-ijabu min waliyyi az-zawjah aw wakilihi والقبول من الزوج أو وكيله. Maksud daripada sighah itu, kata beliau, adalah ijab dari wali seorang wanita atau yang mewakilinya, dan juga qabul yang berasal dari suami atau yang mewakilinya. Wala yasihu illa bisighati sharihah, dan tidak sah akad nikah itu kecuali apabila sighatnya jelas. Apa yang dimaksud dengan sighatnya jelas? Yaitu ma kanat bilabzi az-zawaj awin nikah, yaitu sighatnya harus mencakup kata az-zawaj dan juga kata nikah. Zawajtuka, ya, atau nakahtuka, itu harus mencakup dua lapas tersebut. wala yushtaratu an takuna shighah bil arabiyah. Ucapan dalam akad nikah itu tidak disyaratkan harus berbahasa Arab. Bal yasihul aqdu walau kanat bil ajamiyah liman yuhsinu an nutqa bil lughatil arabiyah. Boleh dengan selain bahasa Arab, walaupun dia mampu berbahasa Arab. Boleh dengan selain bahasa Arab, walaupun dia mampu berbahasa Arab. Li'annal ibrata bil ma'na. Karena yang menjadi ukurannya adalah maknanya, bukan bahasa Arab atau bahasa yang lain, tetapi makna yang terkandung di dalam ijab dan qabul. Oleh karenanya Ibnu Naqib berkata, walau bil ajamiyah liman yuhsinul arabiyah la bil kinayati. Sighat itu haruslah dengan ucapan yang jelas. Tidak masalah dengan selain bahasa Arab, walaupun dia mampu berbahasa Arab. Yang ketiga, la bil kinayah. Tidak boleh dengan lapas kinayah yang bisa dipahami dengan banyak penafsiran. Misalnya kata Profesor Dr. Mustafa Deep, seseorang mengatakan halaltu kabnati au malaktukaha, ya, aku telah menghalalkan putriku untukmu, aku telah menjadikan engkau memiliki putriku. Ini tidak menggunakan kata az-zawaj atau an-nikah. Maka yang seperti ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Li'annahu la budda fi sihhati aqdi az-zawaj min sima'i syuhudi al-udul lis-sighah. Karena apa yang diucapkan dalam ijab qabul haruslah didengar oleh para saksi. Dan para saksi itu, mereka tidak mengetahui niat dari mengucapkan sesuatu. Apakah si wali ini memang berniat menikahkan atau tidak? Kenapa yang digunakan bukan lafaz nikah atau lafaz zawaj, tetapi malah yang digunakan adalah lafaz aku halalkan putriku untukmu. Ya, aku kuasakan putriku untukmu misalnya. Ini kan masih multi tafsir. Apa maksudnya dihalalkan? Apakah karena ada hutang yang dihalalkan, atau karena ada kesalahan yang dimaafkan, atau ada penafsiran-penafsiran yang lain? Oleh karenanya di dalam sighah al-aqd, ya, haruslah as-sighah as-sarihah. Yang dimaksud dengan as-sarihah yakni bilabzi az-zawaj awi an-nikah. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, fala yasihu illa bi ijabin munajjazin wa huwa zawwajtuka aw ankahtuka faqat. Maka yang namanya ijab itu tidak sah kecuali dengan lapas yang sifatnya munajjaz. Ya, munajjaz artinya lapas yang tidak digantung, tetapi lapas yang langsung memberikan satu efek hukum di waktu lapas itu diucapkan. Contohnya adalah zawwajtuka, aku kawinkan engkau, atau ankahtuka, aku nikahkan engkau. Ya, wa qabulu 'ala al-fauri. Itu tadi ijab. Ijab haruslah dengan lafaz as-sarihah. Ya, tidak dengan kinayah. Sedangkan qabul haruslah segera. Wa qabulu 'alal fauri. Ketika sudah disampaikan ijabnya, maka qabulnya harus segera. Tidak boleh terpisah dengan apa namanya? Dengan sesuatu. Oleh karenanya dikatakan di sini wa huwa, ya, yaitu ucapan tazawwajtu atau nakahtu atau qabiltu nikahaha atau qabiltu tazwijaha, yaitu dijawab dengan ucapan apa? Aku terima nikahnya, atau ucapan aku terima kawinnya. Falaw ittasara ala qabiltu lam yan'aqid. Tetapi kalau di dalam qabul dia hanya mengatakan qabiltu saja, maka dianggap lam yan'aqid, tidak sah. Ya, tidak sah maksudnya pernikahan, tidak terjadi pernikahan. Ya, karena harus dengan lapas zawaj atau lapas an-nikah, yaitu yang dianggap sebagai lapas yang sharih, yang jelas menunjukkan maksud yang diinginkan. Walau qal, seandainya seorang calon mempelai laki-laki berkata, zawijni, nikahkan aku wahai fulan. Dia katakan ini kepada walinya. Dia katakan ini kepada calon mertuanya. Zawijni, nikahkan aku. Faqal, maka calon mertuanya itu mengatakan, zawajatuka, aku telah nikahkan engkau. Apa hukumnya? Jadi dibalik. Harusnya kan ijab dulu baru qabul. Kalau ini dibalik, ucapan suami di depan, lalu ucapan wali daripada calon istrinya di belakang. Kalau menurut Ibnu Naqib ini sah. Coba kita lihat penjelasannya menurut Profesor Dr. Mustafa Dib. Maksud dari ucapan ini, la yushtaratu ayyakunal ijabu minal wali muqaddiman au muqaddaman. Tidak disyaratkan kata ijab dari walu itu haruslah di depan. Bal, akan tetapi, lau qala zawju awwalan, seandainya suami mengatakan duluan, ya, dia mengatakan zawijni ibnataka, nikahkan aku dengan putrimu. Ya, faqal, maka walinya menjawab zawajtuka, aku nikahkan kamu dengan putriku, sahha, maka itu pun dianggap sah, ya, telah terjadi akdu an-nikah. Ini tentunya pengetahuan yang baru, ya, bagi saya pun. Ini saya merasa ini sesuatu yang baru saya ketahui, ya, bahwa ternyata ada kondisi di mana ucapan suami lebih dahulu sebelum ucapan wali dari calon istrinya. Ini syarat atau rukun yang pertama. Harus ada yang namanya as-sighah as-sharihah. Sighah yang jelas. Baik ijabnya atau qabulnya, di dalamnya harus ada kata az-zawaj, ya, yang artinya kawin, atau an-nikah yang artinya menikah. Adapun rukun yang kedua, para pemirsa Niaga TV, adalah as-syuhud. Harus adanya beberapa orang saksi. Fala yasihu illa bihuduri syahidaini. Maka tidaklah sah satu pernikahan kecuali dihadiri oleh dua orang saksi. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berkata, la nikaha illa biwali wa syahidai adl. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Zakaraini, haruslah dua saksi itu laki-laki. Hurraini, keduanya harus merdeka. Sami'aini, harus keduanya bisa mendengar. Basiraini, keduanya bisa melihat. Arifaini bilisanil muta'aqidain. Dan kedua orang saksi itu haruslah paham bahasa yang digunakan oleh orang yang melakukan akdun nikah. Ya. Jadi haruslah saksi itu dua orang laki-laki, haruslah saksi itu dua orang yang merdeka, dua orang yang bisa mendengar dan melihat, dan dua orang yang paham bilisanil muta'aqidain, dengan bahasa yang digunakan di dalam akad. Muslimaini adlain, begitupun disyaratkan kedua saksi itu haruslah muslim dan keduanya haruslah orang yang adil. Muslimaini adlaini. Oleh karenanya Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, wa ashhidu dzawai adlin minkum. Persaksikanlah orang yang memiliki keadilan di antara kalian, artinya memiliki sifat adil. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini, walau masturi al-adalah, walaupun keadilan dalam hatinya kita tidak disyaratkan harus tahu, tapi kita hanya bisa menilai dari luar bahwa mereka adalah muslim, merdeka, bisa mendengar, bisa melihat, dan mereka paham bahasa yang digunakan. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi apa, para pemirsa Niaga TV? As-sighatu as-sarihah. Syarat yang kedua tadi adalah adanya dua orang saksi atau para saksi, minimal dua orang, lebih tidak masalah. Dan yang ketiga, ats-tsalitsu al-waliyyu, bahwa di dalam akdun nikah harus ada yang namanya wali. Fala yasihhu illa biwaliyyin, maka sebuah akdun nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dzakarin, yaitu walinya haruslah seorang laki-laki mukallaf, yaitu dia adalah orang yang balig dan berakal. Hurrin, orang yang merdeka. Muslimin, dia orang yang muslim. Adlin, dan dia orang yang adil. Ya. Adapun dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kepada kita disyaratkannya wali di dalam akdun nikah adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 232, di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Allah berfirman, dan jika kalian mentalak istri kalian, lalu mereka telah sampai habis masa iddahnya, fala ta'duluhunna, maka janganlah kalian melarang mereka untuk kembali lagi kepada suami mereka. Tidak boleh para wali yang putrinya atau anaknya dicerai, kemudian mereka ingin kembali ke suami sebelumnya, maka jangan dilarang. Jangan dicegah oleh kalian, wahai para wali. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, hadhil ayatu asrahu dalilin al-a'tibaril wali. Ayat Al-Quran yang baru saja kita baca adalah ayat yang paling sharih, ayat yang paling jelas yang menunjukkan disyaratkannya adanya wali. Idz law lam yakun mu'tabiran lama kana li'adlihi ma'na. Karena kalau seandainya keberadaan wali itu tidaklah penting, maka tidak ada manfaatnya juga dia melakukan adol. Apa itu melakukan adol? Melarang. Allah melarang para wali untuk melarang seorang wanita kembali kepada suaminya, karena wali itu berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh, maka larangan mereka tidak ada maknanya. Oleh karenanya kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Baqarah 232 adalah ayat yang paling jelas yang menunjukkan tentang keharusan adanya wali. Dan ini pun ditegaskan, ya, pemahaman Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ditegaskan oleh asbabun nuzul daripada ayat ini. Mari kita lihat. Disebutkan bahwa asbabun nuzul dari ayat ini yaitu Al-Baqarah 232 sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Hassan terkait dengan fala ta'duluhunna, janganlah kalian mencegah atau melarang mereka untuk kembali kepada suami mereka. Disebutkan haddatsani Ma'qil ibnu Yasar annaha nazalat fihi, bahwa ayat ini turun terkait dengan dirinya. Ya, apa kata Ma'qil ibni Yasar, aku pernah menikahkan seorang saudariku kepada seorang laki-laki, fatallaqaha. Kata Ma'qil, sahabat Nabi, aku menikahkan saudariku kepada seorang laki-laki. Di kemudian hari, adikku itu ditalak olehnya. Ketika masa iddahnya sudah habis, datang laki-laki yang pernah mentalaknya ingin mengkhitbah adikku. Jadi aku nikahkan adikku dengan si fulan, lalu dia talak. Setelah dia talak habis masa iddahnya, setelah habis masa iddahnya dia datang lagi untuk melamar adikku tersebut. Faqultu lahu, aku jawab lamarannya, aku dulu telah menikahkan kamu, aku telah memuliakanmu, tetapi kamu malah mentalak adikku ini. Sekarang masa iddahnya habis, kamu mau datang lagi melamar dia? Wallahi la ta'udu ilaika abadan. Demi Allah, adikku ini tidak akan pernah jadi istrimu lagi. Ya. Wa kana rajulan la ba'sa bih, wa kanatil mar'atu turidu an tarji'a ilaihi. Ya, dan si wanita sebenarnya ingin balik lagi, tapi walinya tidak mau menikahkan. Maka itulah yang menjadi sebab turunnya firman Allah Al-Baqarah 232, fala ta'duluhun. Maka janganlah kamu melarang atau mencegah. Ketika ayat ini turun, maka Ma'qil berkata, al-an af'alu ya Rasulullah. Sekarang saya akan laksanakan perintah Allah itu ya Rasulullah. Maka Ma'qil pun kembali menikahkan adiknya dengan laki-laki yang telah mentalaknya sebelumnya. Ini dijadikan dalil tentang bahwa di dalam pernikahan itu ada syarat, selain tadi harus as-sighah as-sharihah, lalu selain itu harus ada dua orang saksi, dan selain itu harus ada yang namanya al-wali. Fala wilayata limra'atin, tidak ada hak kewalian atas wanita. Jadi wanita tidak bisa menjadi wali, harus laki-laki. Jadi laki-laki berakal dan balig, merdeka, muslim, adil, maka tidak ada hak kewalian atas wanita. Begitupun atas anak-anak, begitupun majnun, tidak bisa menjadi wali, orang gila. Ya, begitupun budak, begitupun orang kafir, begitupun orang fasik, begitupun orang safih. Ya, safih itu dikatakan di sini al-mahjuru alaih bisababi su'i tasarrufihi. Orang yang terkena boikot karena buruknya cara dia melakukan tindakan-tindakan itu buruk. Akalnya belum sempurna. Atau dikatakan di sini, atau yang tidak bisa melihat, baik dikarenakan faktor usia atau dikarenakan dia mengalami sakit yang menjadikan akalnya rusak. Wala yadurru al-ama, ya, mukhtal an-nazar itu artinya

Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin pengupas gabah. Wa qur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan kedua ini seperti biasa kami kembali membuka dua layanan, layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan. Ada penelpon yang masuk sepertinya, kita coba sapa. Assalamualaikum Bos Tad. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bos Tad. Halo. Assalamualaikum. Baik. Suaranya belum terdengar. Assalamualaikum Bos Tad. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan, baik, silakan Bapak, silakan. Iya. Nikmatnya dari kaum tasawuf. Begitu nikmatnya. Jadi kaum sufi selalu bernikmat yang mantria dengan Allah. Apalagi kalau sudah mencapai level ma'rifat. Jadi karena selalu bernikmat-nikmat dengan Allah, tidak ada lagi yang diharapkan, hanya Allah. Jadi beliau tidak khawatir lagi dengan neraka. Walaupun masuk neraka, memang dasarnya bisa neraka. Tapi itu di awal-awal. Dengan berjalan waktu, nanti ada terasa nikmat di neraka itu, karena selalu bernikmat-nikmat dengan Allah. Maksudnya nikmat di neraka, walaupun dimasukkan ke neraka tetap nikmat. Iya, Ustaz. Baik. Nah, mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah bisa jadi pedang-pedangan itu. Baik. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya itu adalah satu ucapan yang terdengar wah, terdengar hebat, tetapi ukuran baik atau buruk itu bukan yang diucapkan oleh manusia yang datang kemudian, tetapi ukuran yang baik kalau kita bicara tentang agama adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran dan apa yang dikatakan oleh Al-Hadis dan apa-apa yang dipahami oleh oleh para sahabat, para salaful ummah, para pendahulu yang soleh, salafus soleh. Adapun perkataan manusia, mereka mungkin bisa merangkai kata, menyusun kata sehingga terdengar luar biasa, terdengar hebat dan lain sebagainya, ya. Tetapi bisa jadi itu hanya ucapan tanpa makna. Artinya apalagi zaman sekarang, makna-makna yang mereka maksud sebagai tasawuf, zuhud dan lain sebagainya bisa jadi tidak seperti itu. Kalau kita lihat misalnya di media sosial dan lain sebagainya, sifat zuhud itu tidak ada. Mobilnya mewah misalnya, lalu sangat suka diagung-agungkan secara berlebih-lebihan oleh para pengikutnya, ya, bahkan ditempatkan dengan tempat yang tinggi. Mana sifat rendah hati, mana sifat ini. Oleh karenanya yang jadi ukuran bukan apa yang dia ucapkan yang seolah-olah hebat itu, yang seolah-olah itu itulah bentuk pengamalan agama yang sebaik-baiknya. Tidak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Dalam hadis dikatakan Nabi apabila melewati ayat-ayat yang berbicara tentang surga, maka Nabi terdiam sejenak sambil berkata, Allahumma as'alukal jannah, Allahumma as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Dan ketika beliau melewati ayat-ayat tentang neraka, misalnya sanad uzzabaniyah, maka Nabi akan berhenti sejenak sambil berkata, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari azab neraka. Bahkan beliau mengajarkan kita setiap kali sholat di tahiyat akhir membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ketika Allah memuji orang-orang yang mereka benar-benar beribadah kepada Allah, Allah katakan ulaika yusari'una fil khairat. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Dan ini yang kita jadikan ukuran, bukan ucapan manusia yang disusun seindah mungkin, sebagus mungkin, tapi mungkin dia pun tidak paham makna dari apa yang dia ucapkan. Tapi kalau Al-Quran jelas, ulaika yusari'una fil khairat, mereka lah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Harap ibadahnya diterima, tapi cemas barangkali ada hal yang salah. Ya, jadi antara harap dan cemas harus ada, tidak boleh hilang. Harap Allah masukkan dia, harap amalnya diterima sehingga kelak dimasukkan ke surga. Cemas ada sesuatu yang salah yang mungkin menyebabkan tidak diterima, berpotensi ada hukuman, itu harus ada. Kalau kata Imam Ahmad seperti dua sayap. Jadi kita beribadah, kepalanya itu adalah cinta mahabbah, kedua sayapnya adalah khauf dan raja, ada takut dan harap. Allah berfirman di Al-Qur'an, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard. Bersegeralah menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dalam hadis yang banyak Rasulullah berkata, "Idza sa'altumullahal jannata fas'alil firdausal a'la." Apabila kalian minta surga, maka mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya itu surga yang paling tinggi. Setelah Nabi memotivasi kita, Allah memotivasi kita mengejar jannah, begitupun Nabi memotivasi kita mengejar jannah, Allah memperingatkan kita dari kerasnya api neraka, dan Nabi memperingatkan kita dari neraka, mengajarkan kita doa agar berlindung dari api neraka. Lalu apalagi kita makna dari ucapan manusia itu? Kalau Allah sudah menetapkan ketetapan, Rasul sudah menetapkan ketetapan, lalu untuk apa kita berpaling kepada ucapan-ucapan manusia yang seolah-olah, wah, saya beribadah bukan karena surga, saya beribadah bukan karena takut dari neraka. Oh, ini kan terdengarnya hebat, padahal sesuai tidak dengan apa yang Allah tentukan. Allah dan Rasulnya menyuruh kita beribadah mengharapkan surga. Yang salah itu adalah beribadah mengharapkan pujian manusia. Itu namanya riya. Beribadah ingin dilihat manusia itu riya. Tapi beribadah sambil berharap Allah masukkan kita ke dalam surga, itu namanya keyakinan. Karena yang diharapkan itu sesuatu yang dipirmankan oleh Allah atau disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Apa yang dimaksud dengan menikah dengan yang sekupu? Apakah dari sisi harta, ilmu, fisik, semua harus sekupu? Kalau tidak sekupu tapi sama-sama cocok, bagaimana? Sudah kita bahas di pertemuan yang pertama ya, bahwa para ulama berbeda pendapat di dalam mendefinisikan sekupu ya. Tetapi pendapat yang paling kuat, sekupu yang sebenarnya itu adalah ukurannya adalah ketakwaan. Oleh karenanya ketika Nabi menjelaskan tentang kriteria menikahi wanita, Rasul berkata tunkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena empat hal, karena limaliha, wali jamaliha, wali hasabiha, karena hartanya, karena kecantikannya, karena nasabnya. Fazbar bidzatid din taribat yadak. Utamakan yang bagus agamanya, kalau tidak kamu akan celaka. Ya, begitupun ketika Nabi menjelaskan kepada para wali tentang bagaimana kriteria mereka memilih calon suami untuk anaknya atau untuk orang yang mereka jadi wali. yaitu Nabi berkata, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridho kepada agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Itu ukuran kufu yang paling utama, yaitu keimanan dan ketakwaan. Walaupun ya tidak juga ketika dasarnya iman dan takwa kita paksa putri kita untuk menikah dengannya. Makanya Nabi berkata, tanya dulu kepada dia mau atau tidak. Ya, apa namanya, seorang gadis itu ditanya, ya, dan seorang janda diminta izin. Ya, diamnya adalah persetujuan, kan begitu. Allah alam bissawab. Apakah Yazid bin Muawiyah berkhianat kepada Husain? Itu sejarah, ya, apa namanya, harus kita bahas nanti di waktu yang lain agar kita memiliki referensi yang kuat, ya, memiliki dasar yang kuat dalam menjelaskan sesuatu. Mudah-mudahan ada waktunya nanti kita menjelaskan hal-hal seperti itu, ya. Tetapi telah terjadi konflik sebelumnya antara sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum, Ali bin Abi Thalib, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu perselisihan ini memuncak sampai mengakibatkan terjadinya peperangan. Ya, lalu setelah itu di kemudian hari terbunuhlah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, lalu naiklah Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib, lalu terjadi dualisme kepemimpinan pada saat itu. Maka Al Hasan tidak mau terjadi dualisme kepemimpinan, terjadi konflik, maka dia serahkan kepemimpinan saat itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, sejarahnya panjang, ya, dan harus kita menjaga diri kita agar kita tidak terjebak ke dalam sesuatu yang berkata tanpa ilmu, ya, na'udzubillahi min dzalik. Apalagi ini terkait dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia, ya. Apakah sebelum salam kita boleh memperbanyak doa? Itu perintah Nabi, ya. Apabila kalian telah selesai tasyahud, Nabi berkata, liyakhtar minad du'ai ma'ajabahu. Pilihlah doa yang dia inginkan. Allah alam bissawab. Sudah habis, ya? Baik. Teman saya mau tanya mengenai undian berhadiah yang program kapal api, bagaimana hukumnya? Ya, kalau kita membeli kopi karena kita butuh kepada kopi tersebut, lalu tidak disangka dapat hadiah, silahkan. Tapi kita nggak butuh kopinya, kita cuma butuh hadiahnya, kita potong, kopinya kita buang, lalu kita lihat dalamnya, dan begitu terus-menerus, itu namanya judi. Tidak boleh. Tapi kalau kita memang butuh barang itu, kita kupas, lalu kita ngopi, ada hadiahnya. Motor misalnya, nggak ada masalah. Karena memang kita perlu kepada produk itu, makanya kita beli. Tapi kalau kita membeli produk itu semata-mata untuk mendapatkan hadiahnya, ini bisa masuk judi nanti. Ya, sebagian anak-anak kita membeli ciki-ciki yang murah itu, mereka buang ke selokan cikinya karena hanya mencari uang 2.000 atau 5.000 yang ada di dalamnya. Ini bisa dianggap sebagai perjudian. Allah alam bissawab. Baik, itu barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.